Mudah-mudahan apapun kondisinya, kita semua telah digerakkan oleh Allah untuk hadir di majelis mulia malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah. Terlebih kita berada di bulan Rajab, salah satu dari tiga bulan yang letaknya berurutan yang mempunyai nilai-nilai barokah. Jadi para jamaah rahimakumullah, dalam Islam dikenal ada trilogi bulan barokah. Ada tiga bulan yang berurutan yang mempunyai nilai barokah. Setiap ibadah dan kebaikan yang dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bulan barokah itu adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Kalau orang Jawa bilang ulan Rajab, ulan Ruwah, kalih ulan Poso. Sebagai umat Islam, tentu kita sudah akrab dengan doa yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kita berada di bulan-bulan barokah tersebut. Saya yakin warga masyarakat sini sudah hafal semua dengan doanya. Mari sama-sama kita baca, ditirukan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Sing guyu mesti pikirane lima rozak tanah. Wong ngapalmu mok doane mbadok tok kuwi. Fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Apal napa dereng? Kok dereng anek bojo galak kok langsung apal. Itu juga termasuk doa memohon agar diberi panjang usia. Di samping tentu saja mohon kepada Allah agar diberikan hidup yang barokah. Arti dari doa tersebut, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Mas ekone dikurangi mas, song menang ekone tok. Ekone dikurangi, volumenya diangkat. Gak usah kakean eko, song gak enak blasnya. Gak usah kakean eko, dikurangi ekone. Yang penting setahunnya loh. Ya Allah, kakean ekone. Sing tulisane ECHO iki lho, Bro. Dikurangi. Ya Allah, gimana? Berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Kita minta barokah. Barokah itu sering diartikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis. Aku ngomong stabil sekaligus dinamis. Aku lali nek ngaji nggone wong sing gak patek pinter. Mesti ora paham. Mengarah kepada kehidupan yang selalu lebih baik sehingga ada ungkapan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, para penggila barokah, orang-orang yang suka ngalap berkah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu, aku begini, engkau begitu, sama saja, sami mawon, pokoknya Mbak Mi, tintup. Tapi orang yang hidupnya barokah itu, makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia, ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau orang Bojonegoro bilang to be excellent. Bojonegoro dilawan. Jadi uripe kuwi tambah suwe, tambah sae. Tambah kathah ibadahe. Tambah kathah sedulurane. Tambah kathah sedakohe. Tambah sregep maca Qur'ane. Tambah sregep ngajine. Tambah sregep zikire. Tambah sregep sholat jamaahe. Saya pernah nerangin kayak gini, ada yang ngomong, jane yo seneng sholat jamaah, tapi aku nek jamaah sandalku gelek ilang nang masjid. Nek sandal sampean gelek ilang nang masjid, kuwi tandane sampean wong apik. Sing elek nek sandal sampean ora tau ketok nang masjid. Berarti sikile yo gak tau bantek masjid. Ana wong ngono kuwi ana. Ngakune agamane Islam, tapi ora tau bantek masjid. Dadi moro masjid iki ngenteni digotong wong papat diadahi pendosa. Iki ketoke wong yo teko. Tapi rawani manggon ngarep. Nyelempet nang gurine panggung. Wonge yang melok tepuk tangan. Nah, biar enggak terlalu sepaneng ya, biar enggak terlalu metenteng ya, karena puyeng mergo sone eprek. Kita refresh dulu. Bicara soal barokah. Ada perbincangan di tengah masyarakat kita bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Menyangkut barokah ini, ada perbedaan antara kaum pria dengan kaum wanita. Atau kaum wanita itu biasa juga disebut kaum hawa. Kenapa wanita disebut kaum hawa? Karena memang memencetkan laki-laki. Wong lanang nek ketok wong wedok ayu mesti pertama kaget. Akhirnya kagum terpesona. Wah. Makanya diarani kaum ha. Wah. Barokah itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan. Yang menginginkan hidup barokah selalu lebih baik seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, itu kaum perempuan pengen barokah. Kalau laki-laki itu merasa bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki merasa gagah kalau bisa istiqomah. Istiqomah di sini artinya bukan istri tiga dikontrakin rumah. Tapi istiqomah artinya teguh, tetap, dan tidak berubah. Itu laki-laki. Kapanpun tidak berubah keinginannya. Kalau perempuan, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, ingin keadaan yang selalu lebih baik. Maka akrab dengan barokah. Perempuan, kalau usia masih di bawah 20 tahun, yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Kayak jemburis ini kira payu. Karep ya. Siapapun pokoknya bocah wedok nek umurnya sak ngisore 20 tahun, keinginannya adalah laki-laki tampan. Mulane ngefene yo karo sing ganteng-ganteng niko, koyok Dilan, Aliando, artis-artis Korea, minimal Anwar Zahid. Minimal. Ane gak ngefan masuk ditunggu niket bar maghrib mam. Ada uyel-uyelan koyo ngene, mambu kelek, mambu entut. Orang kroso, mereka sampai ngefane. Makasih, say. Kamu ngerti banget perasaan aku. Makasih ya, say. Say itu kalau sebelah sini sayang, kalau sini syaiton. Jadi, itu keinginan perempuan yang usia masih di bawah 20 tahun, menginginkan laki-laki tampan. Nanti perempuan kalau usia sudah di atas 30 tahun, sudah nikah, sudah punya anak, dituntut macam-macam kebutuhan, keinginannya berubah, lebih baik lagi. Tidak menginginkan laki-laki tampan, tapi perempuan di atas umur 30 tahun itu menginginkan laki-laki mapan. Terutama secara ekonomi. Nah, ini optimisme bagi mereka yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang kadang-kadang tampan itu kalah dengan mapan. Ketampanan bisa dikalahkan oleh kemapanan. Gewanten tapi ora gablek duwe, yo kepyur. Kaya HP ora ono sinyale, baterai entek ngedrop ngono kuwi. Guyu ora iso, ngomong ora cetha, pancene ora duwe apa-apa sing kena dicetakno. Dadi nek ngomong ora patek ganteng tapi sugih duwite akeh. Ya padang jinglang. Guyu iso pior, ngomong iso banter. Udah, nanti perempuan kalau usianya bertambah 40 tahun lebih, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi wong pancen pengen barokah. Yang diinginkan perempuan di atas usia 40 tahun bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, tapi laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan. Biasanya suami suka dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Perempuan umur 40 tahun ke atas itu bangga kalau suaminya punya status sosial yang tinggi, punya jabatan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun non-formal. Bangga kalau suaminya jadi ustaz. Bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat. Bangga kalau suaminya jadi wakil rakyat. Bangga kalau suaminya jadi pejabat. Minimal suaminya jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Nah, kalau kepala daerah tingkat 1 kan gubernur, tingkat 2 bupati, tingkat 7 RT. Jadi perempuan di atas umur 40 tahun itu senang kalau suaminya termasuk salah satu dari 3 tokoh yang selalu disebut di setiap acara-acara resmi. Setiap acara resmi kayak gini pasti menyebut 3 tokoh. Mulai MC, panitia, wali nagari, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Mesti nyebut 3 tokoh ini. Siapa saja? 1, para alim, para ulama, pasti disebut. 2, para sesepuh dan bini sepuh, pasti disebut. 3, para pejabat dan tokoh masyarakat. Setiap acara resmi mesti disebut, mulai MC, ya. MC itu singkatannya modal cocok. Terus, sambutan-sambutan ini mesti nyebut, yuk. Pasti. Kayak tadi sambutan, mesti nyebut 3. Sambutannya tadi cuma 2 ya. Alhamdulillah. Mesti nyebut itu. Apalagi orang Jawa nyebut 3 tokoh itu pakai bahasa halus namanya kromo inggil. Para alim, para ulama, ingkang rinten darutan sasumanding pustaka suci wahyuning ilahi, ingkang dados kiblating panembah. Para sesepuh lan bini sepuh, aji sepuh saha kasepuhan ingkang pono ing pamawas tur lebda ing pitutur. Para pangemban pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Blas. Ya, ya. Padahal kuwi basa Jawa. Lha iki sing tekono kene iki ya wong Jawa kabeh. Berarti wong Jawa sing manggon kene iki wis do berubah dadi gibas, guys. Para gibas-gibas kalian yang saya hormati. Bahasa Jawa itu ada yang adiluhung, simbol kesopanan, etika, akhlak, namanya kromo inggil. Wong Jawa sing sopan niku nek ngomong nganggo kromo inggil. Istri kromo inggilipun garwa. Anak kromo inggilipun putra. Dadi garwa putra niku sopan. Tapi angel sing penak ngomong Jawa yo ngopo? Anak bojo ngono ae. Ya bocah saiki iki do ninggal sopane kok golek penake. Mestine sing sopan kudu kromo inggil, garwa putra di garwa rumiyin nembe kagungan putra, tapi sing penak anak bojo gawe anak dhisik lagek. Oh, rata-rata bocah ngaku. Pun, Nah, perempuan kalau usia sudah di atas 50 tahun, nanti keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Tidak menginginkan laki-laki tampan, tidak menginginkan laki-laki mapan, tidak laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan, tapi yang diinginkan perempuan di atas usia 50 tahun adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Kenapa? Mohon maaf ibu, karena perempuan kalau usia sudah di atas 50 tahun, sadar secara biologis sudah banyak mengalami penurunan, kekuatan fisik sudah banyak berkurang, onderdil-onderdil wis mulai ngelokro, baut-baute akeh sing kendo, gigi ompong, pipi kempong, dodo yo karek tengereto, wis ngelembre. Ambok tinggoni BH sing regane paling larang paling apik ya tetep brosok. Wis 50 taun munggah. Ngono ya ana sing digrayangi tenan. Iya. Nglembreng. Lah perempuan kalau umur udah di atas 50 tahun kan ngoten to. Maka dia mulai khawatir, mulai cemas ditinggalkan suami. Jangan-jangan suaminya nyari ganti, nambah lagi. Sadar, maka yang diinginkan adalah laki-laki yang punya kesetiaan. Wis 50 taun munggah dadal nang jero kamar wong loro. Sing lanang cek mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Jadi wong wedok nang jero kamar kapan ngerti sing lanang mlebu nang semangat ngono wis mulai getak. Apa apa? Ora usah neko-neko, tuwek akan polah. Nang rono. Lagi dalam kamar tahu suaminya masuk, gek suaminya semangat, sing wedok langsung pasang pengaman. Blonyoan minyak kayu putih. Ben aman. Sek ora mandi, sing lanang tetep ngeyel ayo tambah remason. Sek kurang mandi, sing lanang tetep ngeyel ya 3 in 1 labur pagoda. Ngono sek urung mandi, akhire wong wedok nganggo senjata pamungkas, parutno brambang. Yang lanang kena parutan brambang ya balik cengkelak. Ambek nyanyi putuslah harapanku. Akhirnya suami keluar kamar dan masuk kelompok tilawah. Maksudnya tilawah bukan tilawatil Quran, tapi tilawah tidur di lantai bawah. Rauman kasur, merek disempari, disikuti. Rasa rene, rana. Kluyur-kluyur metu, nonton TV, nombale, tilawah tidur di lantai bawah. Maunya nonton TV, malah ditonton TV. Wonge turu TV-ne isek. Ngapunten bapak-bapak, wonten mboten sing sampun ngalami nasib ngoten niku. Kae wonge lenger-lenger mikir. Aku ya wis ngono kuwi kok. Lalu nanti perempuan kalau usia di atas 60 tahun, keinginannya berubah lagi, lebih baik lagi. Yang diinginkan bukan laki-laki tampan, bukan laki-laki mapan, bukan yang punya jabatan dan kedudukan, bukan sekedar yang punya kesetiaan, tapi yang diinginkan perempuan usia di atas 60 tahun adalah laki-laki yang punya kesolehan dan ketakwaan. Wis mulai sering mengingatkan suami untuk rajin ibadah, nek tangep bengi ora mek nguyoh tok. Sing lanang disemangati jak tahajud qiyamul lail wiridan maca Quran ke subuh bareng jamaah no masjid. Sing lanang dikon ngakehno nek sedekah kon sregep no pengajian. Soale wong wedok umur 20 taun punjul niku wis mulai krasa nek ape rondo. Harapane yo ben bareng-bareng nang swarga karo bojone. Ngono. Ampunten Bu aja mencep ambek aku. Saya membaca fakta, memang semua ada ukuran, berat badan perempuan saja ada ukurannya kok. Perempuan kalau berat badannya antara 20 sampai 30 kg, 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Nah kalau perempuan berat badannya kok antara 30 sampai 40 kg kurang gizi. 40 sampai 50 kg kuru. Kalau berat badan perempuan antara 50 sampai 60 kg itu baru ideal. Berasa ayam wis ngono gedene kok melu guyu. Lah nek kae ya klebu 60 sampai 70 kg namanya lemung. Kalau berat badan perempuan antara 70 sampai 80 kg, bahenol. 70 sampai 80 kg, montok. Ui. 90 sampai 100 kg, semok. 100 kg ke atas, namanya Gapuro Kecamatan. Ya ada ukurannya. Wena diukur dhewe-dhewe rasa madani kancane. Cuman termasuk endi kok. Maaf. Jadi perempuan selalu menginginkan keadaan yang lebih baik. Kalau laki-laki beda. Laki-laki itu bangga jika punya prinsip istiqomah. Laki-laki itu gagah nek iso istiqomah. Teguh tetap keinginannya tidak berubah. Bukti, laki-laki umur di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki usia di atas 30 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Tetap gak berubah. Wong lanang istiqomah. Laki-laki umur di atas 40 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Ora berubah wong lanang ora lenyalenye. Istiqomah. Di atas umur 50 tahun berubah napa tetap? Tetap istiqomah kok. Makanya masjid ini jenenge istiqomah. Wong lanangnya gak pengen istrinya jadi pejabat ini, jadi pegawai ini, jadi karyawati, jadi wanita karir. Gak pengen, sing dikepingini wong lanangnya pokoknya muda dan cantik. Makanya ibu harus seperti keinginan suami. Mboten pengen bojone terus jadi pegawai ini, jadi pejabat ini gak pengen. Saya saja jujur ya, istri saya gak saya izini kerja. Gak usah, aku golek bojo, gak golek pesaing kerja. Aku golek bojo nggo ndampingi aku nggo didik anak-anakku. Mane bojoku nyambut gawe kerja, pemane bayarane luwih akeh timbang aku, gajine luwih gedhe timbang aku. Aku nek wayahe butuhno apa njaluk ya ora wani. Kalah to rungokno, wong lanang iki nek penghasilane kalah karo sing wedok, dadi keset, dadi kedibel ya blok. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang sebelah sana bisa mendengar suara saya? Ya gak apa-apa, remeng-remeng ya wis pokoke krungu. Pasang kupinge konsentrasi. Lihat cara aku dadi panitia no sone tak obong ambek aku. Leson disewa larang-larang ngene dapurane ini son model apa. Lah saya kalau di Jawa ya ngaji kok sonya kayak gini, tak tinggal mulih ambek aku. Lah bener. Nang Jawa. Lek sone model kaya ngene iki tak tinggal mulih. Orang standar blas. Untungnya kula nggawa mic sing rada apik. Lho, isone wong kuwi ambek mic ku tok iso larang mic kur kene. Allahumma shalli ala Muhammad. Bon. Lah itu namanya proses perjalanan. Karena Isra Mi'raj itu sebuah perjalanan. Tak artekno sik ya. Secara harfiah, secara bahasa Isra itu artinya perjalanan malam hari. Isra itu artinya melaku bengi-bengi. Wah apa ae pokoke melaku bengi-bengi. Isra termasuk nyolah kodhong, golek bekecot. Nah, misalnya Pak Camat kok melaku bengi-bengi arep nyang warung ketemu wargane, ndak bunyi Pak Camat, Isra. Ya ndak salah. Secara istilah Isra itu artinya perjalanan yang ditempuh Rasulullah atas izin Allah dari Masjidil Haram yang di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Yerusalem di Palestina. Ini berarti perjalanan darat, perjalanan yang arahnya menyamping, arahnya horizontal. Ini simbol ibadah sosial, ibadah muamalah hablum minan nas. Nah, mi'raj itu secara harfiah, secara bahasa, artinya munggah. Munggah apa ayo, mi'raj. Nah, aku gemeng kalau ngisar nepanggung itu mi'raj jenengnya. Kalau munggah apa ayo, mi'raj. Makanya ibu-ibu kalau nawari suami jangan terlalu vulgar bahasanya. Tawani sing ape, Pak, mi'raj ora. Nah, sing lanang yang jawab, yo mi'raj. Yo sik. Lho maksudnya mikrote munggah apa? Benakno gendeng. Udan-udanan gendenge bocor dibenakno. Apa mikrote benakno anten. Yang benakno antene TV yo, antene dhewe. Secara istilah mikrot itu perjalanan yang ditempuh Rasulullah atas izin Allah dari Masjidil Aqsa Palestina itu. Halo? Yang belakang dengar enggak suara saya? Naik ke Sidratul Muntaha. Ini arahnya ke atas, vertikal. Ini simbol ibadah ritual, ibadah mahdoh, hablum minallah. Mulane kene apa? Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajna kok enggak langsung teko Masjidil Haram Mekah, munggah yang langit, naik Sidratul Muntaha. Kan bisa saja Allah memproses perjalanannya seperti itu. Kenapa pakai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina? Wong tujuannya apa yang munggah lho? Langsung dari Masjidil Haram munggah kan iso. Uy. Paham kok ora ya wong kene dijak ngomong. Wong kene iki ayu-ayu tapi ora ndo oon modele. Iki jelas oone ketularan tukang son kabeh. Halo. Bu, paham napa mboten, Bu? Umpami langsung munggah teko Masjidil Haram kan bisa. Tapi kenapa kok pakai perjalanan menyamping dulu ke Masjidil Aqsa? Salah satu hikmahnya ya tadi, kewajiban ganda manusia adalah ibadah horizontal, ibadah sosial, hablum minan nas, dan ibadah vertikal, ibadah ritual, hablum minallah, dua-duanya. Soalnya ono kadang-kadang hablum minan nas apik tapi hablum minallah gak blas. Nek karo sapa-sapa apik, karo dulur, karo kanca, karo tangga, karo sapa-sapa apik, sare, sumeh, hajar, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semanak, seneng tulung, ya loman, tapi ora gelem salat, Ramadan ya ora poso. Wonten apa mboten? Wonge teko. Paling nglumpuk nang mburine panggung to wonge. Halo. Halo. Atau sebaliknya, hablum minallah apik. Ya salat, ya poso, ya zakat, ya haji. Tapi karo dulur, karo rukun, gara-gara warisan. Wonten napa mboten? Ha, wonge nang kene. Karo tangga gara-gara apa to? Gara-gara buuh lho buuh. Wong Jenegara ngarani suruhan, becek, kembali ora imbang ngono terus karo rukun. Wonten napa mboten ten mriki? Jenenge sapa ambek sapa? Ya percuma, meskipun sholatnya top, takbiratul ikhram ini medeni uang. Ini lagi takbir yang kesing Melayu. Ini takbir ini, Allah, Allah. Bacaannya fasih. Tinggu mocoy, lambe, ilat, sain, dilindili, perotol kabeh. Nek rukuk ya suwi, sujud iki sekali nyosop batuk mentol telu. Nyosop ping pindho batuk mentol nem. Poso bendino, zakat orang mekakat, berangkat haji itu dia tiap tahun, pergi umroh seminggu ping 5. Yo iso omahe Mekah. Tapi nek karo wong elek, percuma nggubak ibadahe. Nggubak dari Kanjeng Nabi ngene. Layat bulul jannah qati urahimi. Gak bakal iso mlebu swarga wong sing memutus persaudaraan walaupun ibadah mardhone bagus. Mambu swarga iki gak iso. Kaya ana sing lenger-lenger ketara rukun karo tanggane kae. Nanti mareni ngomong sik urip. Dilanjut? Dilanjut? Nah, mumpung nek ini terus sonmu freketek ngene. Asline kudu tak saduki son. Lho mixer power e sakmono gedene medeni wong. Lah suarane kok eprek. Cur yo wis. Lah ngene iki sak hebat-hebate penceramah, lho penceramah suwe standar penak ya ora ngarah iso. Lho sonnya pengaruh banget bagi penceramah. Mangkane aku nggawa mic dhewe. Lah ngerti ngene gak? Tak gawakno enggak maksudnya yo kaboten bu. Nah aku duwe wireless yang sak meneh iki tok, timbangane Sony iki enake 10 kali lipat. Sak meneh tok iki sebayanter tapi larang. Itu kono Sony model ngene iki oleh 10. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terkait perjalanan hidup saya tertarik untuk menyampaikan tembang Jawa karena ini yang saya hadapi adalah dulur-dulur Jawa, nggih. Ngomongnya dicampur basa Jawa mboten napa-napa nggih. Mbah ra semangat terus sampean. Campur basa Jawa mboten napa-napa nggih. Ada satu tembang Jawa yang penuh filosofi. Ini mari kita kaitkan dengan perjalanan hidup dan nanti perjalanan Isra Mi'raj. Erat sekali kaitannya. Tembang itu karya dari Kanjeng Sunan Giri yang judulnya Lerilir. Saya yakin warga masyarakat iki apa namanya? Pasir Binjai, Kecamatan Silaut dan sekitarnya insyaallah sudah hafal tembang ini. Karena tembang Lerilir ini sudah akrab dengan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Apalagi akhir-akhir ini kan dipopulerkan kembali oleh grup-grup solawat, grup hadsi, grup hadroh. Lebih-lebih kalau yang melantunkan itu ikonnya solawat Indonesia, Habib Syekh. Pawe nak noati seterenyes-terenyes. Suaranya yang modelnya mentul-mentul. Ini Habib Syekh yang ngelagok. Menang otak antem ini bisa enggak? Ini lagi pengen oleh barokah. Kok umpama sone standar? Ya penak lah, sone aprek-aprek kok. Wes, gak usah ditembang no. Tapi sampean sauti, sampean terus no. Lerilir, lerilir, tandure wos. Tak ijo. Royo, royo, kok loyo, loyo. Tak sengguh. Pengantin anyar, terus cahangon, cahangon, penekno, blimbing kuwi. Ini nanti filosofinya luar biasa, kenapa kok penekno, blimbing kuwi? Kok enggak begini? Cahangon, cahangon, penekno, kates kuwi. Kok enggak ngono? Sing duwe kates, rausah melang guyu. Ini nanti nilainya luar biasa.